Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita diberi kesehatan, yang mana kita diberi kesempatan untuk terus menjalankan dari sebab-sebab istiqamah, yaitu belajar, mendengarkan kajian, menuntut ilmu. Maka ini termasuk dari sebab-sebab seorang bisa istiqamah, terus di jalan yang lurus. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT dengan berlangsungnya kajian ini. Dan jangan lupa, apa yang lewat dari faedah-faedah yang kita dapatkan, janganlah dibiarkan begitu saja. Akan tetapi tulislah, catat, agar ilmu yang kita dapati bermanfaat, bermanfaat bagi kita, dan juga kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Akhwati fillah, kajian kita pada pagi menjelang siang ini, insyaallah taala kita masuk pada fatwa al-mar'ah al-muslimah, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan perempuan. Dan kita akan masuk pada bab, yaitu bab yang berkenaan dengan at-thaharah, padahal an-najasat, yaitu najis-najis. Nah, kita akan masuk pada bab at-thaharah, dan kita akan bacakan dari fatwa ulama tentang permasalahan ini, yaitu yang berkaitan dengan najis. Kita akan bacakan satu persatu dari persoalan atau pembahasan ini yang berbentuk dengan pertanyaan, dan jawabannya dari jawaban para ulama yang akan disebutkan nanti. Baik, kita akan masuk pada bab thaharah ini, pada persoalan yang pertama atau pertanyaan yang pertama, yaitu apa hukum air kencing anak kecil atau bayi jika terkena pakaian. Ini soal pertama atau pertanyaan pertama, apa hukum air kencing anak kecil atau bayi jika terkena pakaian. Dijawab oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di fatwa al-mar'ah al-muslimah jilid 1 halaman 189, beliau mengatakan as-sahih fi hadhihi al-mas'alah anna bawla al-dhakar alladhi yataghadda باللبن خفيف النجاسة وأنه يكفي في تظهيره النذح وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرق وبدون عصر. Kata beliau yang benar dalam permasalahan ini bahwa air kencing anak kecil laki-laki yang ia diberi makan hanya dengan air susu, maka air kencingnya najis, dan najisnya adalah najis ringan. Maka cukuplah kita mensucikannya dengan menyiramkan air ke tempat yang terkena najis itu, yaitu dengan menuangkan air dan meratakannya tanpa menggosoknya dan tanpa mengerasnya. Wadzalika annahu thabata 'ala nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu ji'a bi ibn saghir fa wada'ahu fi hijrihi فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. دليلنا itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya seorang anak kecil, maka beliau ambil dan beliau letakkan di pangkuannya kemudian kencing. Maka beliau meminta untuk didatangkan air, kemudian beliau menuangkannya, menuangkan air itu ke tempat yang terkena najis, dan beliau tidak mencucinya. Amma bisnisbah lil-unsa fala budda min ghusl bauliha. Adapun berhubungan dengan bayi perempuan, maka pakaian yang terkena air kencing tersebut harus dicuci. Yang asal adalah baul najis, karena hukum asal air kencing itu adalah najis. Wajib ghusluh dan wajib untuk dicuci. Lakin istatna al-ghulam shaghir li dalalati sunnah alaih. Akan tetapi anak kecil laki-laki, maka ia dikecualikan dibandingkan dengan anak kecil perempuan di dalam tata cara mencucinya. Kesimpulan dari fatwa syekh ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang pertanyaan pertama, yaitu apa hukum air kencing anak kecil atau bayi jika terkena pakaian. Pertama, pahami dulu bahwa semua air kencing najis. Semua air kencing najis. Air kencing orang besar, laki-laki maupun perempuan, najis. Air kencing anak kecil, laki-laki maupun perempuan, najis. Air kencing bayi, laki-laki maupun perempuan, najis. Air kencing bayi yang masih diberi makan dengan susu ibu najis, air kencingnya najis, atau yang dia sudah diberi makan makanan yang lain selain dari atau di samping air susu ibu juga sama najis. Dengannya ulama mengatakan seperti Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim jilid 3 halaman 199, beliau mengatakan wala khilafa fi najasatihi, dan tidak diperselisihkan di dalam kenajisannya. Tidak diperselisihkan oleh para ulama bahwa semua air kencing najis. Air kencing anak kecil, bayi yang masih diberi air susu ibu atau yang sudah dicampur dengan makanan yang lain, semuanya najis. Demikian kata Al-Imam An-Nawawi, tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Adapun tata cara mencucinya, maka inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana cara mencuci air kencing bayi yang masih diberi air susu ibu dengan yang sudah diberi makanan tambahan, maka dibedakan di dalam pencuciannya. Jika bayi itu masih diberi makan hanya air susu ibu, maka cukup dengan dituangkan air. Cukup dituangkan air di pakaian yang terkena kencing itu. Cukup. Contoh, seorang ibu menggendong anaknya tanpa pempres. Nah, kemudian mengenai pakaiannya, maka bagaimana cara mencucinya? Maka bagaimana cara mensucikan baju tersebut atau pakaian itu? Yaitu cukup dengan dia menuangkan air, menuangkan air ke tempat yang terkena najisnya. Cukup, tidak perlu diperas, tidak perlu, dan juga tidak perlu digosok. Kenapa? Karena bayinya masih minum ASI, tidak makan makanan yang lain. Yang dimaksud tidak makan makanan yang lain yaitu makanan tambahan, kecuali obat. Nah, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia adalah darurat dan itu tetap masih dianggap dia minum ASI walaupun dia minum obat. Ada jadi soal yang pertama ini, apa hukum air kencing anak kecil? Hukumnya najis, bagaimana disebut dengan para ulama. Kemudian bagaimana cara mensucikannya, sebagaimana kita sebutkan. Jika dia masih minum ASI, maka cukup dengan dituangkan air. Dituangkan air pada tempat yang terkena najis dan tidak perlu untuk diperasnya, dan juga tidak perlu untuk digosok. Jika bayi itu perempuan, maka maka dia dicuci ataupun digosok atau diperas. Nah, ini perbedaan yang dia laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika dia masih bayi. Nah, ketika dia masih bayi. Nah, dan perbedaan ini disebut oleh para ulama di dalam fatwanya. Kemudian soal yang kedua, yaitu bagaimana cara mencuci najis yang mengenai sesuatu seperti mengenai pakaian atau mengenai benda seperti meja umpamanya, kursi, dan atau mengenai lantai. Maka yang dijawab di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam fatwa beliau halaman 190. Kata beliau, kaifiyat tadhhir ma aqamat an-najasa takhtalif bihasab al-mawadhi' wa bihasab jins an-najasa. Cara di dalam mensucikan najis yang mengenai sesuatu berbeda menurut tempat dan jenis najisnya. Jika kanat najasa al-ard, jika najis itu mengenai bumi, tanah, maka cukup dituangkan air padanya setelah dihilangkan najis itu. Baik, jadi ini cara yang pertama. Seperti anak kecil buang air besar, buang air besar di tanah. Maka bagaimana cara untuk mensucikannya? Maka hilangkan, hilangkan kotoran itu dari tanah, kemudian tuangkan air. Atau boleh dilantai, maka hilangkan kotoran itu, kemudian siram air dan bersihkan dengan kain maulanya atau yang lain. Jika di tanah, maka cukup dengan disiram air setelah dibuang, dan setelah dibuang dari kotorannya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu ada seorang baju yang ia kencing di pojok masjid. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, hari itu ada wawih di sejilan mimbar, tuarkan beberapa gayung air ke bekas kencingnya. Nah, ketika ada seorang baju yang ia kencing di pojok masjid karena keawamannya, jangan orang baru itu jauh dari ilmu, maka ia pun kencing di dalam masjid, yaitu di pojok. Maka cara membersihkannya, Rasulullah SAW menyuruh untuk menyiramkan air di tempat najis itu. Setelah hilang, maka sucilah tempat itu dan boleh lagi untuk sholat. Adapun mencuci, yaitu barang seperti bejana yang terkena jilatan anjing, maka cara mencucinya mencuci dengan air dan yang terakhirnya dengan tanah. Dicuci sebanyak 7 kali. Yang dicuci sebanyak 7 kali dan diakhiri dengan tanah. Ini tata cara mencuci jilatan anjing yang mengenai bejana kita, seperti gelas atau baskom dan yang lain. Nah, adapun selain dari itu, dari najis yang mengenai dari pakaian kita, paman, atau yang lainnya, maka tata caranya dengan kita menghilangkan najis itu hingga tidak membekas, hingga tidak membekas dari baunya, contohnya. Itu cara mencuci seperti pakaian yang terkena najis, baik itu kotoran manusia ataupun kotoran anak kecil, air kencingnya, atau kotoran bekas dia buang air besarnya, Maka dengan cara dengan dia cuci dengan sabun mamanya, nah, dengan dia gosok atau dengan pakai mesin cuci, maka cukup untuk mensucikan dari pakaian tersebut. Kemudian permasalahan yang berikutnya, kita masih pada permasalahan seputar an-najasah, yaitu hal-hal yang najis. Jika kita tidak mengetahui, pertanyaan berikutnya yang ketiga yaitu jika kita tidak mengetahui letak najis yang mengenai pakaian, maka apa yang harus kita lakukan? Kita ulangi, jika kita tidak mengetahui letak najis yang mengenai pakaian kita, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi kita yakin bahwa najis itu mengenai pakaian kita, kita yakin. Tapi bagian mana yang terkena? Apakah bagian lengan atau bagian perut ketika kita menggendong, maka kemungkinan pakaian yang kita pakai di bagian perut kita itu mungkin yang terkena. Kita tidak tahu bagian mana yang terkena, tapi kita yakin bahwa najis mengenai tubuh kita. Dan tentunya ketika kita mengatakan yakin, kita harus tahu, melihat umpamanya atau mencium umpamanya, mencium baunya, bau ompol anak kecil atau pesing baunya. Nah, maka disebutkan di sini dari cara yang ulama mengatakan, yaitu hendaknya dia cuci keseluruhannya. Caranya hendaknya dia cuci keseluruhannya. Contoh, kerudung dia terkena najis dan dia tahu najisnya, cuman bagian mana yang terkena, bagian bawah, atas, tidak tahu, maka cuci keseluruhannya. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang ragu menuju ke yang yakin. Sebab kalau dia cuci sebagiannya dan dia biarkan sebagian yang dia tidak tahu, maka ada kemungkinan najis itu di tempat yang lain, bukan yang dia cuci. Maka di situ dia akan ragu. Maka tinggalkan yang ragu supaya dia yakin dan terbebas dari najis, maka cucilah keseluruhannya. Jadi pertanyaan yang ketiga, jika kita tidak mengetahui letak najis yang mengenai pakaian, maka apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, mencuci seluruhnya. Mencuci seluruhnya. Dan demikian dari pendapat Al-Imam An-Nahawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan dirahmati oleh Ibnu Mundhir dan yang lainnya oleh para ulama. Kemudian pertanyaan berikutnya, pakaian basah dan kita tidak tahu basah karena apa, bolehkah kita bertanya kepada orang lain? Kita ulangi, apabila kita dapati pakaian basah dan kita tidak tahu basah karena apa, bolehkah kita bertanya kepada orang lain? Contoh, kita dapati baju kita basah dan kita ragu apakah ini basahnya karena air kencing bayi, air kencing anak kecil, atau basah karena air. Nah, kita ragu. Sementara di rumah ada anak kecil dan terkadang kencing di sana dan di sini. Nah, ketika kita mendapati suatu barang pakaian umpamanya basah dan kita tidak tahu basah karena apa, bolehkah kita bertanya kepada orang lain atau kita membahas, mencari-cari tahu basah karena apakah ini? Nah, disebutkan ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la yajib ghusluhu wa la yustahabu ala sahih wa kadzalika la yustahabu su'al anhu ala sahih. Jawabannya tidak bagus untuk dia bertanya kepada orang lain dan tidak wajib untuk mencucinya dan juga tidak disunnahkan untuk mencucinya. Jadi kata beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang benar dalam masalah ini, ketika kita mendapati pakaian dalam keadaan basah dan kita tidak tahu basahnya karena air kencing atau karena air yang lainnya, yang penting ketika kita cium tidak bersih, tidak berbau, maka apa yang boleh kita untuk bertanya-tanya kepada orang lain, pada saudaranya yang ada di situ atau kepada anaknya yang lain, ini basah karena apa? Maka jawaban ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak disunnahkan untuk dia bertanya, tidak bagus. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa air yang membasahi pakaian dia bukan air kencing. Buktinya ketika dia cium tidak bau. Maka tidak perlu dia untuk tanya-tanya lagi. Kenapa? Karena jika dibuka pintu ini, maka dia akan selalu was-was. Dia akan selalu akan digoda oleh syaitan. Bagi seorang yang dia tidak mengetahui bahasa karena apa, maka lanjutkan terlebih dalam ibadahnya. Ketika dia sholat umpamanya, di waktu dia duduk di antara dua sujud mendapatkan basah di bagian kaki, maka jangan batalkan sholatnya, lanjutkan. Kenapa? Karena kalau dia buka pintu ini, maka dia akan was-was, akan selalu ragu dan digoda oleh syaitan. Maka lanjutkan sholatnya. Jika ia ingin periksa, maka periksa setelahnya, cium. Nah, seperti itu. Kalaupun dia mendapati bahwa itu adalah air kencing ternyata, maka dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya karena sah, sebab dia sholat dalam keadaan tidak tahu bahwa itu adalah najis. Jadi pembahasan kita sekarang ini adalah bolehkah kita mencari tahu dengan tanya kepada yang lain? Tidak perlu. Jawabannya tidak perlu. Kemudian wajibkah kita untuk mencucinya? Tidak wajib, sebab dia ragu apakah air kencing atau bukan. Nah, kita di dalam menjalankan hukum ini yang jelas, jalankan. Yang yakin, jalankan. Ataupun yang tidak yakin, maka tidak. Maka tidak wajib dia untuk mencucinya dan juga tidak disunahkan untuk dia mencucinya, sebab dia tidak tahu apakah di air kencing atau membuka. Nah, demikian jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya jilid 21 halaman 607. Nah, ini sering dari kalangan ummahat yang terlebih mereka mempunyai anak. Nah, terkadang dia dapati atau sering dia dapati baju basah, tidak tahu karena apa, dari pakaian basah. Nah, maka kita bisa tahu dari ciri-cirinya. Maka dia teliti dari cirinya dulu dengan dicium umpamanya. Jika dia yakin bahwa itu adalah air kencing anaknya, maka dicuci. Tapi kalau dia tidak yakin apakah ini air kencing atau bukan, maka cukup pada hukum asal adalah suci. Hukum asal adalah suci. Pakaian suci. Sampai kita mengetahui bahwa ada najis yang mengenainya, yang tercium baunya umpamanya, baru kita katakan najis. Kemudian soal yang kelima, ada sebagian orang yang setiap kali sholat ia memakai sajadah. Dengan anggapan ompol anak kecil di mana-mana, benarkah perbuatan dia? Benarkah perbuatan dia? Ada lagi, ada sebagian orang yang setiap kali sholat dia memakai sajadah dengan anggapan kumpul anak kecil di mana-mana. Benarkah perbuatan dia? Nah, ini sering kita jumpai, sering kita dapati, dan juga kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang mana seorang, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, bahkan kebanyakannya adalah perempuan, yang mana mereka sholat di rumahnya, tidak sholat di tempat itu kecuali memakai sajadah. Maka ini yang pertama kali kita bahas, apa hukum sholat dengan memakai sajadah sebagai alasnya? Ulama mengatakan makruh ketika sajadah itu bercorak. Nah, ketika sajadah itu bercorak, maka makruh hukumnya. Kenapa? Karena mengganggu kesucian. Seperti sajadah-sajadah yang ada pada zaman kita sekarang ini, banyak yang bergambar, seperti gambar masjid, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lain, yang mana dengan coraknya, dengan gambarnya mengganggu kekhusyukan. Nah, dengan itu tidak dibenarkan seorang untuk dia sholat dengan sajadah yang bergambar atau bercorak yang melalaikan dari kekhusyukan dia. Adapun seorang yang ia sholat dengan sajadah yang sajadahnya polos, warna hitam polos, warna coklat polos, maka tidak mengapa, boleh. Dan bukan berarti setiap kali sholat harus pakai sajadah, tidak. Cuman boleh bagi orang yang ia pakai sajadah yang sajadahnya polos, maka boleh. Nah, tidak memakai sajadah juga tidak mengapa. Nah, sekarang dengan pertanyaan ini, ada sebagian orang yang setiap kali sholat ia memakai sajadah dengan anggapan ompol anak kecil di mana-mana. Bagaimana ini? Benarkah perbuatan dia? Benarkah anggapan dia yang seperti ini sehingga ia setiap kali sholat memakai sajadah? Tidak benar. Jawabannya tidak benar. Ketika kita melihat tempat yang kita sholat di sana najis, maka kita peo, kita bersihkan. Tidak harus dengan kita duduk dengan sajadah, tidak. Tapi kita bersihkan, kemudian kita sholat di atasnya, sholat di lantai itu. Tidak mengapa. Karena Allah jadikan bumi ini adalah suci. Nah, bumi ini dijadikan oleh Allah SWT suci. Tanah suci, lantai suci. Sampai kita mengetahui adanya najis di sana. Jika kita tidak mengetahui najis, maka sholatlah di mana kita berada. Bagi perempuan, sholat dia sholat, sholat di kamarnya, sholat di ruang tamu, nah, sholat di ruang tengah, tidak mengapa. Adapun hanya dengan anggapan, ah, takut ada ompol anak kecil, takut ada bekas ompol anak kecil, maka yang seperti ini adalah takalluf, memberatkan diri. Memberat-beratkan diri tidak boleh dalam agama. Nuhina 'anit takalluf. Kita dilarang untuk memberat-beratkan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang jiwa yang ia tidak mampu. Nah, tidak boleh seorang untuk memberatkan diri. Ketika tidak ada sajadah, maka dia bingung, maka dia akan cari kain yang lain untuk sholat. Jadi tidak harus seorang sholat, yakni seorang perempuan sholat di rumahnya dengan pakai sajadah. Tidak. Nah, maka sholatlah, bersihkan tempat itu dengan sabu, dan dia yakin tidak ada najis. Walaupun rumahnya banyak anak kecil, atau anaknya terkadang ngompol sana atau ngompol sini, maka yakinkan dulu, oh tidak ada, sholat. Kalau dibuka juga pintu ini, maka syaitan akan selalu menggoda dia. Bahkan bukan hanya sekedar mengganggu di satu tempat, satu keadaan, bahkan dia akan menggoda di tempat dan keadaan yang lain. Contoh, di waktu wudunya, di waktu wudunya, maka syaitan akan datang dan membisiki dia. Dan dia yakin bahwa sudah dia basuh tangannya, tapi dibisiki oleh syaitan, belum, belum kau basuh. Kalau sudah dibasuh, maka syaitan akan membisiki lagi, ada yang belum terkena sedikit. Kemudian dia ulang lagi, ulang lagi, dia ulang lagi wudunya. Terkadang dibisiki, enggak lupa, sebelah kiri belum dari tanganmu, sebelah kiri dari telingamu, itu masih kering, dan demikian seterusnya. Nah, maka dengan itu ketika kita yakin kita sudah melakukan suatu amalan ibadah, halas. Bisikan apapun yang datang setelahnya jangan dihiraukan. Dalam kaidah fikhiyah, ulama menyebutkan al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah wudu, dan tiga kali jelas sebagaimana wudunya Rasulullah, maka selesai. Jika keraguan itu datang setelahnya, maka jangan dihiraukan. Dan demikian juga akan datang was-was itu di dalam sholat terkadang. Sudah 3 rakaat belum ya? Jangan-jangan masih 2 rakaat ini dalam sholat maghrib. Nah, terkadang dalam sholat duhur juga seperti itu, was-was. Jangan-jangan kurang rakaatnya. Jangan-jangan belum baca Al-Fatihah. Jangan-jangan. Maka siapa yang dia tergoda, terkena dari bisikan syaitan ini, maka dia akan dibisiki dengan bisikan yang lain. dengan bentuk yang lain. Maka bisa jadi sampai dia terjangkit penyakit was-was. Na'udzubillah. Jangan sampai. Nah, jangan sampai seorang terkena penyakit was-was. Dari segala perbuatannya diragukan. Dia ragu. Ketika wudhu ragu. Ketika dia sholat ragu. Nah, ketika dia bersuci. Nah, ragu. Dan demikian seterusnya. Maka jangan sampai. Adakah itu, tutuplah pintu ini. Sholat di mana saja. Yang penting kita yakin bahwa sholat itu tempat yang suci. Nah, tidak harus dengan pakai sajadah. Hal. Kemudian soal berikutnya, apakah air kencing anak kecil membatalkan wudu? Soal yang keenam. Apakah air kencing anak kecil membatalkan wudu? Dijawab oleh para ulama di fatwa Allatina Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala di jilid 5 halaman 310. Ketika beliau ditanya, apakah air kencing anak kecil membatalkan wudu? Maka beliau menjawab, tidak. Tidak membatalkan. Air kencing anak kecil tidak membatalkan wudu. Ketika seorang dalam keadaan wudu dan dia ingin sholat, sebelum sholat dia menggendong anak kecil. Ternyata setelah dia sholat, dia melihat ada bekas basah di tangannya umpamanya. Ternyata itu air kencing anaknya yang dia gendong tadi. Bagaimana sholatnya? Sah. Nah, bagaimana sholatnya? Sah. Kata beliau, sholatu ka sahihah. Li'anna ma'asabaka min bawlit tifl la yanqudul wudhu. Karena apa yang mengenaimu dari air kencing anak kecil tidak membatalkan wudhu. Wa innama yajibu ghuslu ma asabaka min. Hanya saja wajib engkau untuk mencucinya. Jadi bedakan air kencing atau kotoran yang najis, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, itu najis, jelas najis. Ketika mengenai kita dan kita dalam keadaan berwudu, maka tidak membatalkan wudu kita. Cukup kita cuci bagian yang terkena kotoran tersebut atau najis itu. Cukup. Dan tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Contoh, seorang ibu setelah mendengar azan, maka dia wudu. Ketika dia sholat, maka dia megang anaknya, ternyata anaknya dalam keadaan najis. Bahkan najisnya mengenai tangannya. Najisnya mengenai tangannya. Air kencingnya atau kotoran anak tersebut. Maka bagaimana cara mensucikannya? Cuci dengan air atau dengan sabun. Setelah hilang, maka dia sholat. Tidak perlu dia untuk berwudu. Tidak perlu. Dan demikian juga dari kotoran orang dewasa mengenai dia, maka tidak perlu dia untuk wudu. Kenapa? Karena hal-hal yang najis itu tidak membatalkan wudu, akan tapi wajib dia untuk membersihkannya saja. Nah, bagaimana dengan kita orangnya? Ketika dia mengeluarkan najis itu, nah beda. Kalau dia mengeluarkan najis itu, dia kencing, buang air kecil atau buang air besar, maka bagaimana? Maka dia harus wudu. Kenapa? Karena seorang yang dia buang air kecil dan buang air besar itu adalah pembatal wudu. Dia termasuk dari pembatal wudu. Kenapa? Karena keluar darinya. Nah, beda. Adapun yang pertama, yaitu mengenai dirinya. Hal yang najis itu mengenai dirinya, maka tidak membatalkan wudu. Cukup dengan membersihkannya. Tapi jika hal yang najis itu keluar darinya, maka dia wajib untuk wudu. Nah, wajib untuk dia wudu setelah dia membersihkannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yaitu pakaian yang terkena najis. Soal yang ketujuh, pakaian yang terkena najis lalu kering karena panas matahari. Apakah tetap najis? Pakaian yang terkena najis karena kering, karena pakaian yang terkena najis lalu kering karena panas matahari, apakah tetap najis? Pakaian kita yakin terkena ompol bayi bawah, karena belum dicuci dan lama, kemudian mengering dia atau terkena matahari sehingga tidak tercium lagi baunya. Kenapa? Karena sedikit baunya, kencingnya. Maka apakah dia tetap dihitung najis sehingga harus dicuci dari pakaian itu atau tidak? Yang benar kata ulama bahwa pakaian yang terkena najis dan hilang najisnya, maka barang tersebut dianggap suci. Barang tersebut dianggap suci. Pakaian yang dianggap suci. Kenapa? Karena tidak ada bekas dari kencingnya. Dan demikian juga tidak tercium dari baunya. Maka tidak wajib dia untuk mencucinya. Nah, adakah itu dari najis-najis yang lainnya yang itu kering, maka tidak wajib kita untuk mencucinya. Kenapa? Karena dia telah kering. Tempat seperti lantai, yang kita tahu bahwa ada anak kecil kencing di situ, karena lamanya tidak dipel, maka mengeringlah. Kemudian tidak membekas ataupun keluar bau darinya, tidak sama sekali karena lamanya. Kemudian terkena sinar matahari, maka bolehkah kita sholat di tempat itu? Boleh jawabannya. Kenapa? Karena adanya najis yang mengenainya dengan tidak adanya sama saja. Kenapa? Karena sudah mengering dan tidak membekas dan tidak mengeluarkan bau. Baik, ini dari pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal seputar at-thahar ataupun an-najasat, hal-hal yang najis yang sering dijumpai oleh para ummahat, yang sering dijumpai oleh para ibu-ibu khususnya, yang terkadang mereka sama bagaimana dalam menghadapinya, yaitu tentang hukum air kencing anak kecil, dan demikian juga dalam cara mencucinya, bagaimana, apakah harus dengan air, bisa gak dengan yang lain, dengan tisu maunya, atau dengan yang lainnya, yang itu semuanya bisa untuk mencucikannya. Nah, bisa bagaimana disebutkan tadi bahwa di dalam mensucikan itu tergantung pada tempat dan jenis najis itu. Nah, dan juga diterangkan tadi juga, ketika kita mendapati pakaian yang basah dan kita tidak mengetahui basah karena apa, maka tidak perlu untuk tanya-tanya. Ketika kita tahu bahwa bukan karena air kencing, kenapa? Karena tidak bau, maka tidak perlu untuk tanya-tanya lagi. Karena itu termasuk dari pemberatan diri pada sesuatu yang kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari. Nah, dan alhamdulillah setelah kita kaji bersama, maka kita mendapatkan keterangan, kejelasan. Nah, dengan itu ilmu ini bermanfaat bagi kita. Nah, ilmu ini bermanfaat bagi kita, maka tinggal kita mempraktekannya. Nah, bagaimana kita mempraktekannya? Dan sengaja kita carikan dalam perkara-perkara ini, perkara-perkara yang sering kita dapati, yaitu yang sering didapati oleh para ummahat dalam menghadapi anak-anaknya ketika mereka buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, apakah itu dianggap najis atau tidak, dan bagaimana cara pensuciannya. Nah, dan demikian juga sholat di tempat-tempat yang dikhawatirkan di sana ada najis dan yang lainnya. Nah, dengan ini kita cukupkan kajian kita dalam bab atau hal yang berhubungan dengan perempuan, yakni fatwa-fatwa yang berhubungan dengan perempuan pada bab atau hal atau najasat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian di sini ada sedikit pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, afwan Ustaz, bagaimana jika ada seorang yang mengatakan atau memberitakan tentang berita buruk kejelekan seseorang kepada kita, memberitakan tentang berita buruk atau kejelekan seseorang kepada kita, apakah kita harus langsung mempercayainya? Apa yang sebaiknya yang harus kita lakukan? Yang namanya berita terkadang benar dan terkadang salah. Maka dari itu kita harus mencari tahu tentang kebenarannya. Wa in ja'akum fasikum bi naba'in fatabayyanu. Jika datang seorang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka hendaknya ia mencari kejelasan kebenaran tentang berita itu. Sebab suatu berita yang salah kemudian disampaikan kepada yang lain, kemudian kepada yang lainnya, dan terus demikian, maka akan terjadi fitnah. Melebarlah fitnah tersebut, melebarlah dosa itu, kejelekan itu. Kejelekan seorang, yang mana kejelekan itu tidak boleh untuk diketahui oleh orang lain, maka harus ditutupi. Kejelekan yang harus ditutupi, maka jangan disebarkan. Maka jangan disebarkan kepada orang lain dengan alasan untuk cari pendukung umpamanya, atau dengan alasan yaitu agar orang lain menghindari orang ini. Kenapa? Karena kejelekan itu harus ditutupi. Beda dengan kejelekan, yang kejelekan itu disebabkan kebinahan. Maka kejelekan ini harus kita sebarkan. Kenapa? Karena kalau tidak, maka orang itu akan melakukannya atau mendekati ahli bid'ah tersebut. Kemudian pada keadaan yang lain, yaitu ketika orang itu sudah tidak ada malu lagi di dalam perbuatan jeleknya, bahkan dia melakukannya terang-terangan di hadapan orang lain, baru kita ceritakan kejelekannya kepada orang lain, boleh. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengundang orang lain untuk membicarakan aibnya, karena dia berbuat terang-terangan. Tapi jika orang itu malu, bahkan dia ketika didengar oleh orang lain malu, aibnya didengar orang lain malu, maka jangan diceritakan kepada orang lain. Maka kita harus menutupinya. Jika kita menyebarkan ternyata itu adalah bohong, maka itu adalah ghibah. Ghibah, membicarakan aib saudaranya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan apa-apa yang ada pada saudaramu yang itu ketika dia dengar maka dia membencinya, maka itu haram hukumnya. Nah, tidak boleh, haram, jauhi dari perbuatan riba, namimah, mengadu domba, haram. Maka dari itu ketika kita mendapati berita dari orang lain tentang kejelekan, yang mana itu adalah kejelekan pada diri kita atau pada orang lain, maka jangan terburu-buru untuk mempercayainya. Kalaupun ternyata benar, maka kita lihat mana dari kejelekan yang boleh kita ceritakan kepada orang lain, mana yang tidak. Hendaknya setiap kita benar-benar menjaga kehormatan saudaranya. Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram. Tidak boleh orang untuk menodainya, menodai kehormatannya dengan menuduh, dengan menceritakan aibnya, dengan mengejeknya, mencelanya. Tidak boleh, haram. Karena hukum asal pada seorang muslimah haram, seorang muslim, muslimah haram, tidak boleh untuk dinodai dari kehormatannya. Jadi kita mendapati anti, mendapati teman anti dijelekkan oleh orang lain, maka tahan terlebih dahulu. Nah, tahan terlebih dahulu. Jika bisa untuk menasihatinya, mana nasihati. Ketika dia mendapati kekurangan pada orang lain, maka siapa yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Semua pada akhirnya mempunyai kekurangan. Dengan itu, ketika dia bisa untuk menasihati dari kekurangannya, maka nasihatilah. Jika tidak, maka mintalah bantuan kepada yang lain untuk menasihatinya. Tapi kalau untuk dia menceritakan aibnya kepada orang lain, kemudian orang lain itu kepada temannya, dan demikian seterusnya, maka khawatir dia membuka pintu kejelekan yang pertama kali, sehingga dia mendapatkan dosanya, mendapatkan dosa orang yang membicarakannya, kemudian orang lain membicarakan ke yang lainnya, mendapatkan dosa lagi. Na'udzubillah. Maka kita harus hati-hati, jaga lisan. Nah, kita harus menjaga lisan kita. Lisan kita ini kalau tidak kita kendalikan, maka na'udzubillah, pinginnya berbicara ini dan itu, pinginnya mengatakan ini dan itu. Dengan itu harus kita kendalikan dalam kebaikan. Nah, ada Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan seorang muslim yang hakiki, yang mana orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau tetangganya merasa aman, alhamdulillah, dari lisannya dan tangannya, ketolimannya, maka sungguhnya orang ini adalah baik, baik dalam keislamannya. Kenapa? Dia ketemu orang, masya Allah, dia puji. Nah, ketemu orang lain, masya Allah, dia ceritakan kebaikannya. Kebaikan orang lain diceritakan kepada orang lain, masya Allah. Lebih baik seorang itu memuji dengan muji yang wajar daripada seorang itu mencela. Karena celaan kebanyakannya, jika tidak didasari oleh ilmu, maka ia dalam kejelekan. Orang mencela dalam kejelekan. Nah, dengan itulah tanamkan husnudzan kepada saudaranya, tanamkan baik sangka kepada saudaranya, bukan su'udzan. Nah, terlebih ini terjadi jika terjadi pada kalangan ummahat salafiyat, karena mereka adalah contoh bagi yang lainnya. Maka tanamkan ukhuwah di antara mereka, persaudaraan. Karena mereka-mereka yang haji dibuat contoh oleh yang tidak mengaji. Mereka yang lama dibuat contoh oleh ummahat yang baru. Dan demikian seterusnya. Maka jadilah seorang sosok muslimah yang dibuat contoh yang baik, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar, yang berlipat karena dicontoh oleh orang lain. Dan jangan sampai dibuat contoh dengan contoh yang jelek oleh orang lain. Jangan jadi seperti muslimah fulana, jangan sampai menjadi seorang seperti fulana, seperti ini dalam kejelekannya. Jangan, karena tidak enak dibuat contoh dengan contoh yang jelek. Maka cukuplah kita jadikan pelajaran dari perempuan-perempuan yang memang ini dia adalah jelek. Dari perangainya jelek, dari akidahnya jelek, dari akhlaknya. Cukuplah mereka, jangan sampai diri kita yang dijadikan contoh. Nah, kemudian soal berikutnya, apa hukum berjualan atau usaha lewat online bagi wanita? Apa hukum berjualan atau usaha lewat online atau yang semisalnya bagi wanita? Hukum jualan sendiri, hukum asalnya adalah halal. Allah SWT berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika barang yang dia jual halal, maka halal jual belinya. Kemudian syarat yang kedua yaitu transaksinya. Apakah dia transaksi yang diperbolehkan, yang syar'i atau tidak? Syar'i, maka halal. Karena transaksi yang haram walaupun barangnya halal tetap tidak boleh. Contoh, dia jual yang halal, seperti jual makanan halal, jual kue halal, jual minuman halal, maka halal. Tapi kalau dia dengan cara menipu, maka jadilah haram jual beli dia. Nah, dengan cara muamalah riba, maka haramlah jual beli dia, walaupun barangnya adalah barang yang halal. Nah, dengan itu kita lanjutkan setelah adzan, Ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian apa hukum berjualan bagi wanita atau ummahat lewat online ini sendiri? Maka jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka di sini ada nasihat bagi mereka, khususnya mereka yang telah bersuami, berkeluarga, maka jangan sampai dalam jual beli dia lewat online ini mengurangi khidmah dia, pelayanan dia dengan suaminya. Jangan sampai sehingga suaminya dilalaikan, sehingga suaminya dibiarkan, atau berkurang dari haknya. Maka jangan sampai dengan itulah hendaknya dia izin dengan suaminya. Ketika dia jual beli dengan syarat-syarat yang sudah alhamdulillah terpenuhi, maka hendaknya dia jangan sampai mengecewakan suaminya. Di dalam dia melayaninya, dia itu berkurang tidak sebagaimana sebelumnya. Gara-gara dia jual beli atau usaha dengan cara ini. Kemudian online ini juga harus menghindari pembeli laki-laki, karena khawatir di sana akan terjadi fitnah. Jika ada pembeli laki-laki, maka hendaknya dia menghubungi suaminya atau mahramnya. Kemudian jangan sampai tersibukkan, sedikit-sedikit pegang HP, sedikit-sedikit pegang HP. Ketika diajak bicara oleh suaminya, ternyata dia main HP, yaitu dengan dia SMS-an dalam rangka jualan ini. Nah, jangan sampai. Nah, sediakan waktu-waktu yang mana tidak mengganggu suaminya. Nah, jadi harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan. Kemudian jangan sampai sering keluar rumah. Jangan sampai sering keluar rumah hanya karena usaha ini, yaitu dengan keluar, marketkan, dikit-dikit marketkan, dikit-dikit marketkan. Maka usahakan suaminya yang marketkan. Dan usahakan suaminya. Kenapa? Karena dengan seringnya dia keluar, maka itu tidak benar. Seorang perempuan harus banyak di rumah. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah SWT, hendaknya kalian tetap di rumah-rumah kalian, kecuali jika di sana ada kebutuhan yang mendesak. Jika tidak, maka dalam hal ini yaitu online, nah, yang mana jika itu mengganggu dari khidmah dia, pelayanan dia terhadap suaminya, dia lalaikan gara-gara usaha ini, maka jangan. Jadi tidak boleh. Hal atau tersibukkan dengan ini, akhirnya dari dia mengurus anaknya. Nah, tidak sebagaimana layaknya. Maka ini pun tidak dibenarkan. Nah, dengan itulah dia harus tahu. Jika ini adalah suatu kebaikan maka jalankan, jika tidak maka jangan. Nah, adapun hukum asal adalah boleh. Nah, hukum asal adalah boleh. Dan dengan catatan-catatan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kita cukupkan sampai sini, dan barang siapa yang punya pertanyaan hendaknya dia kumpulkan di salah satu ummahat, kemudian diberikan kepada suaminya, kemudian disampaikan kepada anak sendiri. Hal. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.